Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Qala al-ulama, berkata para ulama, haqiqatul haya'i khulugun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dhil haq. Hakikat atau arti yang sebenarnya daripada al-haya atau malu, ulama menyatakan itu satu sikap, satu perangai yang membuat seseorang tadi itu bisa meninggalkan perbuatan yang jelek. Sekalipun bukan haram, pantaskah seorang alim misalnya mendongkrong di atas trotoar, malu dia? Enggak pantas. Pantaskah seorang alim misalnya ngerokok sambil uncian di tengah jalan seperti koboi? Enggak pantas. Sekalipun itu adalah bukan perbuatan yang haram secara nas. Perasaan malu adalah satu perangai yang membuat seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan mencegah daripada kesembronoan, sehingga meninggalkan hak orang-orang yang memiliki hak. Gak pantas kalau ada seseorang itu meninggalkan haknya Allah, kewajiban Allah. Haya yang akan mencegah. Gak pantas seseorang tidak peduli dengan tetangganya. Haya yang mencegah. Gak pantas ada majelis taklim kok gak dihadiri padahal gak ada uzur. Haya yang mencegah. Perasaan yang bisa membuat seseorang itu bangkit untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada kejelekan, itulah haya. Karena itu Nabi menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Haya itu enggak terjadi kecuali dalam masalah kebaikan. Kenapa kamu enggak majlis taklim? Ana masih malu. Enggak pantas saya majlis taklim. Wah, itu bukan haya, itu lecehin dia. Bawa-bawa alasan aja. Kenapa kamu enggak sholat berjamaah? Ana takut riya. Ini bukan haya itu namanya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan al-haya'u khairun kulluh. Perasaan malu itu semuanya positif, enggak ada negatif. Semuanya baik. Karena itu Nabi itu disifatkan dalam riwayat muttafaq alaih, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddan nas haya'an minal azra fi khidriha. Nabi itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di rumah. Kira-kira kalau ada gadis enggak pernah ketemu dengan laki, dipingit di rumah sampai umurnya balek, kalau kepapak kepergok sama laki-laki gimana? Giras kan? Wah, dia lari. Dia menutup dirinya. Dia malu betul. Rasulullah itu lebih malu daripada gadis pingitan. Lah kok sa'o'ono sa'iki gadis dak malu blas gitu. Maksudnya gimana? Rasulullah itu enggak mau pamer. Lebih malu daripada gadis pingitan, enggak mau pamer, menutup diri. Karena itu kalau duduk ningklu Rasulullah itu enggak petetak-petetek, kata orang sekarang ini. Kemudian kalau tertawa gimana gadis pingitan? Enggak ono cekikian itu. Ditutupi. Tertawa cukup dengan senyum. Kalau makan gimana? Makannya sedikit. Lebih malu daripada gadis pingitan. Ngomongnya pelan, halus. ini Rasulullah. Coba gadis saiki, Masya Allah ngakak kok jaran teko adoh. Wah, perempuan loh ini. Mana perasaan malunya? Mangan, ya Allah. Kita kadang-kadang ngeri lihat makannya perempuan. Jemblem melbu, undi-undi melbu, bakso rong tuwung. Kemudian enggak pernah pamer, sekarang pamer, malah pamer tubuh itu perempuan. Lihat ini Nabi, lebih malu daripada gadis pingitan sallallahu alaihi wasallam. Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.